asam merangut petai apa embok yang guyu susah petai apa pancaluk kude tetep ing janji aja ewa aja tansah juwo. Oh.